saja kita nikmati. Terasa hati ingin memiliki, walau dirimu kini telah jauh. Tinggalkan mimpi cinta semalam. Kau bersamaku, tinggalkan mimpi yang tiada henti. Engkau di sana, aku di sini. Jelas ku tak tahu yang kau lakukan. Semestinya kita tak layak lagi bertemu, namun khayal rinduku masih ingin denganmu. Cukuplah sudah sampai di sini, aku pun tak ingin begini. Saja kau bersamaku, tinggalkan mimpi yang tiada henti. Ku sadari arti cintamu, tak setulusnya mencintaiku. Semestinya kita tak layak lagi bertemu, namun khayal rinduku masih ingin denganmu. Cukuplah sudah sampai di sini, aku pun tak ingin begini. Sudah sampai di